Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Inna alhamdulillah, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku I'lamul Musafirin karya Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala. Kita masuk pada bab baru, bab ahkamun fi sholati, sejumlah ketentuan hukum tentang sholat bagi musafir. Pertanyaannya, jika ada muadzin yang berazan di masjid, dan itu adalah azan untuk sholat, dan kami adalah satu rombongan ala safarin, rombongan safar, maka bolehkah bagi kami untuk sholat berjamaah sendiri sebelum sholat dikerjakan di masjid tersebut, ketika kami khawatir kami tertinggal rombongan atau khawatir rahlah karena tertinggal rahlah perjalanan atau perjalanan menjadi terlambat, ataukah sebaiknya kami sholat sendiri-sendiri atau apakah yang sebaiknya kami lakukan? Ketika ada satu rombongan musafir ada di masjid, kemudian azan dan mereka, ya, rombongan ini ingin segera melanjutkan perjalanan, bolehkah sholat berjamaah dengan sesama rombongan atau bagaimanakah seharusnya? Maka jawabannya, boleh bagi kalian dalika hal tersebut, dengan catatan boleh sholat berjamaah, akan tetapi kalian sholat tidak di masjid jamaah, namun di masjid musafir. Kalau masjidnya masjid musafir, masjid terminal, atau semacam itu, meskipun ada azannya, ada iqomahnya, maka rombongan musafir boleh jamaah duluan. Namun jika itu masjid kampung, masjid kampung, masjid perkampungan, masjid jamaah, maka beliau katakan berarti jangan jamaah. Li'alla tusyawisu 'alan nas, supaya tidak mengganggu banyak orang, maka supaya tidak menimbulkan orang kampung kebingungan, orang kampung ini kayaknya belum komat kok sudah ada jamaah, atau membuat jengkel imam tetapnya dan semacam itu. Maka kalau itu bukan masjid jamaah, boleh jamaah. Tapi kalau itu masjid jamaah, maka tidak boleh. Sehingga jika kondisi mengharuskan untuk segera berangkat, kemudian di sana juga boleh jadi nanti repot untuk berjamaah atau repot dari sisi waktunya untuk berhenti kembali, ya, maka berarti pilihannya bisa sholat sendiri-sendiri. Kemudian apa hukum safar setelah azan kedua hari Jumat? Yang dimaksud dengan azan kedua adalah azan setelah khatib di atas mimbar. Maka ketika satu masjid itu punya dua azan untuk hari Jumat, maka azan setelah khatib naik di atas mimbar adalah azan yang kedua. Maka jawabannya, la yahilu, tidaklah boleh safar setelah azan kedua, setelah azan di mana khatib di atas mimbar pada hari Jumat. Karena setelah azan, ketika terdengar azan, setelah khatib di atas mimbar, maka kewajibannya adalah pergi ke masjid. sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, jika diseru li salati, untuk mengerjakan salat pada hari Jumat, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkanlah jual beli, itu tinggalkanlah segala sesuatu yang menghalangi kalian untuk mengerjakan salat Jumat, jual beli, sewa menyewa, safar atau lainnya. Zalikum khairul lakum, itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian ta'lamun, adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Surat Al-Jumat ayat yang ke-9. Kemudian perkataan beliau ba'da nida' itsani, ini menunjukkan kalau dalam satu masjid itu adzannya ada 2 kali tidak masalah, tidak mengapa. Maka dalam masalah ini, apakah untuk kegiatan Jumat itu adzannya 2 ataukah 1, wallahu ta'ala a'lam, al-amru wasi', perkaranya lapang, perkaranya lapang, longgar, tidak mengapa. Kalau seandainya ada 2 adzan, maka ini tidak mengapa, karena ini adalah satu hal yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiallahu anhu, dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah khulafa'i rasyidin. Maka yang tepat dalam masalah ini adalah sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um, beliau mengatakan tentang masalah hari Jumat, beliau katakan seandainya di satu masjid itu ada 2 adzan tidak mengapa, namun keadaan di masa Nabi ahabbu ilayya, dan keadaan di masa Nabi cukup 1 adzan itu yang lebih aku sukai. Itu perkataan Al-Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um. Adzan 2 kali hukumnya boleh, lebih afdal adzan 1 kali sebagaimana di masa Nabi. Kemudian selanjutnya, hal yajibul adhanu, apakah wajib ada adhan di pesawat terbang? Idza dakhala waktu sholatil fajri, ketika tiba waktu sholat subuh. Ma'a, padahal ta'adzur tidak memungkinkan menggunakan pengeras suara. Nah, apakah para penumpang yang tidur itu perlu dibangunkan? Mengingat ini waktu subuh telah tiba. Maka jawaban beliau, na'am yajibul adhan, ya wajib beradhan. Karena jika musafir itu rombongan, maka Nabi SAW wajibkan untuk beradhan. Sebagaimana dalam hadis berkenaan dengan sejumlah sahabat Nabi yang setelah 20 hari mereka berada di Madinah untuk belajar Islam kepada Nabi, kemudian mereka mau pulang ke kampungnya. Maka Nabi SAW mengatakan, jika waktu sholat telah tiba, falyu'adzin ahadukum walya'umma akbarukum, maka jika waktu sholat itu tiba, kalian rombongan musafir, hendaknya salah satu kalian beradzan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian yang jadi imam. Hal ini karena keduanya adalah pemuda yang seusia, dan mereka ilmu mereka juga sama, karena baru masuk Islam dan baru saja belajar Islam dengan Nabi juga bareng-bareng selama 20 hari di waktu yang sama, maka tidak ada perbedaan kualitas keilmuan di antara mereka. Oleh karena itu Nabi perintahkan, hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Sehingga beliau katakan di sini, Ibnu Utsaimin mengatakan, yajibul adhan. Karena ini rombongan 1 pesawat. Ini rombongan 1 pesawat. Maka ini musafir rombongan. Dan musafir rombongan ketika tiba waktu sholat, Nabi wajibkan untuk salah satu dari mereka beradzan. Kemudian wa idza kanatil anzimah, namun jika aturan itu melarang menggunakan pengeras suara di pesawat terbang, maka jangan gunakan pengeras suara. Akan tapi jika bisa ada orang yang berdiri amamanas di hadapan banyak orang kemudian beradzan tanpa pengeras suara, maka itu yang seharusnya dilakukan. Wa idza kanat at-ta'irah, jika satu pesawat terbang itu memiliki beberapa ruang, beberapa kamar atau beberapa ruang yang berbilang, yu'adzin indal hujratil mutaqaddimah, maka adzan dikumandangkan di ruang bagian depan. Tsumma yaqifu inda kulli hujratin, kemudian hendaknya ada yang bertugas berdiri di dekat masing-masing ruang. Wa yaqul, kemudian berkata kepada penghuni ruang tersebut. Ini tanda kutip adzinal fajru. Atau adzana atau udzina al-fajru, salat subuh, adzan salat subuh telah dikumandangkan. Tutup petik. Munabihan lahum, dalam rangka mengingatkan mereka. Wa yajibu i'lamun na'im, dan wajib memberitahukan kepada orang yang tidur bidukhulil waqti, kalau waktu salat telah tiba. Hukumnya sama seperti dalam kasus Anda melihat seorang yang menggunakan air yang najis, atau Anda melihat di kainnya ada najis, maka wajib bagi orang lain yang mengetahuinya untuk mengingatkannya. Maka membangunkan orang ketika waktu sholat telah tiba, hukumnya wajib. Beliau katakan, wa yajibu i'lamun na'im. Ya, maka mengingatkan orang lain, karena ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang hukumnya wajib. Maka wajib ada salah satu atau sebagian orang yang mengingatkan orang-orang yang masih terlelap tidur, kalau waktu subuh telah tiba. Dan ini berlaku di pesawat terbang, demikian juga berlaku di tempat yang lain, di kos-kosan, di wisma, dan tempat-tempat yang lain. Ketika kita mengetahui ada orang yang masih tertidur, padahal adzan subuh telah tiba, maka kita melihat kemungkaran. Wajib mengingatkannya, sebagaimana wajibnya kita melihat orang yang berwudu pakai air najis. Kita tidak mengatakan dia kan tidak tahu, biarlah dia memanfaatkan ketidaktahuannya. Dia menikmati wudu dengan air najis. Kita tidak katakan demikian. Namun ini adalah kemungkaran, kita tahu itu air najis, ini kemungkaran, wajib kita ingatkan. Maka sama persis dengan orang yang masih tidur, kita tidak katakan ini kan orang masih ketiduran, ya dia makfu, kita biarkan. Ya, biar dia menikmati tidurnya, ya, menikmati status ketiduran. Ya. Namun kita yang melek, itu wajib mengingatkan. Sebagaimana ketika ada orang yang menggunakan, orang yang tidak tahu kalau air itu najis, kemudian berwudu dengan air najis. Maka kita tidak mengatakan, biar dia menikmati uzur ketidaktahuannya. Dan ini sama antara tidur dengan tidak tahu, sama-sama tidak sengaja. Nah, kemudian karena beliau mengatakan musafir wajib beradzan, maka kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, apakah wajib adzan untuk sholat fardu ketika safar? Maka ada pertanyaan, muncul pertanyaan selanjutnya, maka jawaban beliau, iya, yajibul adhanu, wajib adhan ketika safar lil jama'ati, untuk sholat berjama'ah. atau lil jamaati untuk rombongan dua atau lebih. Itu rombongan boleh jadi satu pesawat, satu bis, satu kereta api, maka wajib ada adzan. Dua rombongan, dua orang atau lebih, minimal dua orang. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya tadi telah saya kutipkan kepada Malik bin Haris dan Huwairis dan rombongannya dan kawan-kawannya, yang Malik ibn Huwairis dan teman-temannya ini daurah 20 hari setelah mereka baru saja masuk Islam, belajar Islam kepada Nabi di Madinah selama 20 hari. Kemudian mereka setelah 20 hari mereka mau pulang, dan mereka adalah pemuda yang sebaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika waktu salat telah tiba, salah satu kalian rombongan musafir, salah satu kalian wajib beradzan, dan tidaklah salah satu kalian jadi imam. Diatkan oleh Bukhari di Kitabul Adzan, babu mangkola, bab perkataan orang yang mengatakan liyo adzin fi safari muadzinun wahidun, ndaklah beradzan dalam safar satu muadzin. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya musafir rombongan wajib beradzan ketika salat salat fardu itu tiba. Dan kewajiban adzan adalah fardu kifayah. Oleh karena itu Nabi katakan, ahadukum, salah satu kalian beradzan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya yang sesuai dengan sunnah, muadzin cukup satu saja. Tidak perlu beberapa orang adzan dalam waktu yang sama. Tidak perlu beberapa orang itu adzan di waktu yang sama, 7 orang adzan di waktu yang sama, semacam di Masjid Agung Cirebon atau di tempat sebagian tempat yang lain. Maka adzan itu cukup satu orang saja. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya musafir rombongan wajib membuat jamaah, wajib sholat berjamaah di antara sesama mereka. Karena terusnya hadis walia ummakum akbarukum, ada yang jadi imam, berarti sholat berjamaah. Dan hadis ini menunjukkan kalau jika satu rombongan itu secara umum kemampuan ilmiahnya sama, maka yang paling berat untuk jadi imam adalah yang paling berusia. Maka musafir itu boleh jadi seorang diri dan boleh jadi rombongan. Kalau musafir itu rombongan, maka wajib membuat jamaah dengan wajib bersama berjamaah dengan sesama rombongannya ketika mereka dalam perjalanan. Namun jika mereka itu musafir nazilun, musafir yang singgah atau telah sampai tempat tujuan dan mereka menginap di situ beberapa hari lamanya, ya, maka mereka wajib mendatangi masjid manakala mendengar adzan. Ketika mereka dalam keadaan fisair, fidhahri sair istilahnya, dalam keadaan mengadakan perjalanan, jika mereka rombongan, mereka wajib berjamaah. Jika nazil, jika singgah telah sampai tempat tujuan, maka jika di situ masjid dekat dan mereka secara umum mendengar adzan, maka man sami'a nida fala ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah, siapa yang mendengar adzan kok tidak datang tanpa alasan, maka tidak ada sholat baginya. Kemudian musafir sendirian. Musafir dia, musafir sendirian, safarnya mudik naik motor sendirian. Maka dia tidak berkewajiban untuk ketika itu dalam kondisi sair, dalam kondisi fi dhahri sair, menuju tempat tujuan di atas kendaraan, maka tidak ada keharusan untuk berhenti. Ya, dia bisa, tidak bisa kita katakan tidak wajib sholat berjamaah. Tidak wajib sholat berjamaah. Namun jika dia musafir, ini musafir yang nazil, sehingga boleh jadi berhenti sehari atau telah sampai tempat tujuan, maka sama dengan tadi. Jika tidak jauh dari masjid, mendengar adzan, maka wajib datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian apa hukumnya jika waktu adzan bertepatan dengan pemutaran film sinema di atas pesawat terbang? Tentu gak perlu ditanyakan sebenarnya. Namun polosnya si penanya. Idza kana bil imkani, maka jika memungkinkan untuk menghentikan film tersebut, maka wajib menghentikannya. Wa idza kana la yumkinu, dan jika tidak memungkinkan, maka tetap ada adzan. Dan dosa itu dipukul oleh orang-orang yang menjadikan adzan sebagai bahan olok-olokan dan mainan, dengan dia tidak mau peduli dengan adzan dan malah boleh jadi malah mengeraskan yang ditonton. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa idza nataitum ila sholati, jika kalian panggil untuk mengerjakan sholat, jika kalian beradzan, ittakhaduha huzwa wa la'iba, mereka jadikan sholat sebagai huzuan, olok-olokan dan main-main. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun, inilah kelakuan orang-orang yang tidak berakal. Al-Maidah ayat yang ke-58. Ya, dan menjadikan sholat sebagai main-main adalah dengan tidak peduli dengan adzan, tidak ada penghormatan dengan adzan. Ketika kemudian ada tontonan, malah kemudian ada suara adzan, tontonannya lebih dikeraskan. Ini kata beliau, termasuk menjadikan sholat sebagai main-mainan dan olok-olokan. Yang ini dilakukan idza nadaitumus sholata, jika adzan berkumandang. Kemudian selanjutnya, nakunu ahyanan, kami terkadang berada di negeri Islam atau negeri kafir dan kami tidak mendengar adzan untuk sholat. Fama wadhabit, maka apa tolak ukur, parameter wajib hadir sholat Jumat dan sholat jamaat. Sholat Jumat dan sholat berjamaah. Maka kata beliau, adhabit, tolak ukur dan parameternya adalah jika kalian mendengar adzan. Maka jika kalian mendengar adzan, wajib bagi kalian untuk hadir. Malam yakun fi dzalika ta'tilun li amalikum. Selama kehadiran kalian untuk sholat berjamaah itu tidak menihilkan pekerjaan kalian. Manakala itu pekerjaan yang urgen, yang tidak bisa ditinggalkan, tentu maknanya demikian. Adapun jika pekerjaan yang bisa ditinggalkan, maka tidak mengapa. Maka jika pekerjaan itu bisa ditinggalkan, tentu bukan masalah. Yang jadi masalah, ini ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nih, boleh jadi, wallahu a'lam, kalau ini berkaitan dengan masalah pekerjaan pilot atau kemudian pekerjaan yang lain. Misalnya operasi, kalau dokter. Ini pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Masa ditinggal kemudian setengah jam. Ah. Maka jika pekerjaan adalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin itu bisa jadi udzur untuk tarkul jum'ah wal jamaah. Ya kan? Jika dari sini, famata ma idza mata sami'tum nida wajib 'alaikumul hudur. Wajib atas kalian untuk menghadiri salat Jumat dan salat jamaah selama itu tidak menihilkan pekerjaan kalian, dan itu adalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka jika pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka menyelesaikan pekerjaan itu adalah uzur, bisa jadi alasan yang bisa dibenarkan untuk meninggalkan bukan hanya sholat jamaah, bahkan sholat Jumat. Misalnya tadi contohnya operasi, rencananya operasinya pagi diperkirakan mungkin jam 11 selesai, ternyata meleset, padahal sudah dihitung secara hati-hati, 11, diperkirakan setengah 11 selesai jam 11, maka sudah dikasih hati-hati setengah jam, ternyata meleset. Ternyata belum ada masalah berat dan sebagainya, sehingga sampai jam 12. Maka dalam kondisi ini, ya pekerjaan yang pokok yang tidak bisa ditinggalkan tetap bisa diteruskan. Kalau namun jika mungkin tidak di situ tenaga yang dibutuhkan itu yang pokok tidak harus sebanyak itu, misalnya ini ada 5 orang, ternyata 3 sudah cukup, ya, maka yang 2 hendaknya menghadiri sholat Jumat. Namun yang pokok ya bisa tetap meneruskan pekerjaannya, dan itu adalah udzur. Fa in kana fi ta'tilun li amalikum, maka jika ada padanya ta'tilun li amalikum bisa menihilkan merusak pekerjaan kalian, kalau ini dihentikan, ditinggal sholat jamaah dulu atau tinggal sholat Jumat dulu, itu malah kacau pekerjaannya. Dan ini adalah masalah yang bukan masalah yang remeh, masalah yang gawat. Fa'antum ma'dzurun, maka kalian adalah orang-orang yang punya udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat. Maka di sini terdapat pelajaran penting, bahasanya pekerjaan yang penting, pekerjaan yang tidak bisa secara real memang tidak bisa ditinggalkan, itu boleh menjadi udzur. Boleh menjadi udzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Jika memang betul-betul secara realita adalah pekerjaan, aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Maka contoh yang lainnya, wallahu a'lam, misalnya kalau untuk mahasiswa boleh jadi ujian. Ya, jika ditinggalkan, maka hilang waktu setengah jam sendiri, pulang-pulang waktu sudah habis. Pulang-pulang dari musola waktunya sudah habis. Padahal baru dapat 5 nomor, padahal ada 20 nomor misalnya. Maka itu udzur. Maka aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan ini udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dan di antara hal yang di antara ulama yang mengatakan bahasanya pekerjaan yang penting itu bisa jadi udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah, dikatakanlah Sa'al Albani di Silsilah Sahihah, demikian juga sebelumnya Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, berdasarkan satu hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud. Ya, dikatakan oleh Al-Albani di Silsilah Sahihah di jilid yang 4, berkenaan dengan hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dari Abu Fadalah radhiyallahu anhu, Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku tentang Islam. Wa kana fi ma 'allamani, dan di antara apa yang Nabi ajarkan kepadaku adalah Nabi katakan kepadaku, hafid ala salawatil khamsi. Ya, jagalah salat lima waktu, yaitu maksudnya berjamaah. Fakultu inna hadhi sa'atun li fiha izghalun. Wahai Nabi, di jam-jam tersebut adalah jam-jam di mana aku padanya di waktu tersebut izghalun, punya kesibukan yang menyibukkan. Famurni bi amrin jami'in, maka perintahkanlah aku satu, ajarilah aku satu hal yang singkat dan padat. Idza ana fa'altu ajza'u anni, jika aku kerjakan maka itu sudah mencukupi untukku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika memang betul-betul engkau disibukkan dengan pekerjaan yang tidak, aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, maka Nabi katakan hafid alal asrain, maka minimal maka jagalah salat berjamaah untuk di dua asar, yaitu maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Tentang derajat hadis ini Abu Dawud, Ibnu Hajar mengatakan hadal hadisu sahihun, hadisnya sahih. Tentang maknanya, faka'annahu rakhasalahu fitarki huduri ba'di salawati fil jama'ah la fitarkiha aslan. Makna hadis ini seakan-akan Nabi memberikan keringanan untuk Abu Fadalah untuk meninggalkan, untuk tidak hadir dalam sebagian salat berjamaah. Dan bukanlah maksudnya adalah boleh untuk tidak salat sama sekali. Dan Al-Albani berkomentar, watarkhis inna makana min ajli sughlin. Keringanan ini adalah dikarenakan kesibukan yang memang betul-betul menyibukkan. Ya, maka jika memang ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan dan itu bukan mengada-ada dan dibuat-buat, dibuat sok sibuk, wah ini lagi sibuk ini, padahal bisa ditinggalkan, memang betul-betul tidak bisa ditinggalkan dan meninggalkannya itu kemudian merusak pekerjaan yang telah dijalankan, harus diulang dari nol misalnya, gara-gara hal tersebut, padahal ini satu hal yang penting, satu hal yang urgen, atau menimbulkan dampak bahaya, maka kesibukan yang memang betul-betul menyibukkan semacam ini adalah udzur untuk meninggalkan sholat jamaah, bahkan kata Syaikh Ibnu Utsaimin, sholat jum'ah sekalipun. Kemudian tentang dhabit, orang yang wajib untuk datang ke masjid salat, untuk salat berjamaah, adalah dhabitnya dari telak ukurnya adalah mendengar adzan. Maka kemudian ada pertanyaan selanjutnya, layar fa'ala sama hatikum, tidaklah samar bagi Anda. Artinya satu hal yang jelas Anda ketahui, bahasanya bangunan, kemudian mukayyifat, AC, wa'wat'ul fanadiq, dan posisi hotel, itu menghalangi untuk mendengar adzan fi aghlabil ahyan, dalam mayoritas keadaan. Padahal boleh jadi masjidnya itu cuma ada di halaman hotel, namun karena di kamar, kamarnya ber-AC, kemudian temboknya tebal dan seterusnya, maka meskipun masjid itu cuma sebenarnya di depan hotel, suara adzannya tidak terdengar. Fahal yadhunnu al-adhanu dhabitan li huduril jamaah. Maka apakah yadhillu, maka tetap saja adzan itu adalah parameter wajibnya menghadir salat berjamaah. Maka kemudian beliau jelaskan lebih jelas hal ini, apa yang dimaksudkan. Al-ibratu, yang jadi tolak ukur fi sama'il adzan, dalam mendengar adzan, adalah ayakunal insanu, seorang itu fi makanin, di satu tempat, yasma'u fihin nida'a, di tempat tersebut dia mendengar adzan, seandainya tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Ya, maka seandainya dia berada di tempat tersebut dan tidak ada penghalang-penghalang tadi, kira-kira dengar adzan atau tidak? Kalau kira-kira dengar, nah ini yang wajib, ya, wajib hadir. Karena kalau tolak ukurnya semata-mata mendengar, maka wa'ilah fabi imkanil insan, maka boleh jadi seorang itu masuk dalam kamarnya dan dia tidak mendengar adzan. Sebagaimana la'ibrata bukanlah menjadi tolak ukur pengeras suara. Namun yang jadi tolak ukur adalah adzan yang bisa didengar dengan adzan biasa, yaitu adzan mulut biasa. Li'ana mukabirus shaut, karena kalau tolak ukurnya itu pengeras suara, nanti bisa berkilo-kilo, 5 kilo, boleh jadi suara adzannya Masjidil Haram itu 10 kilo. Radio 10 kilo, ya, nanti semua orang terus kemudian wajib, ya, tentu tidak. Li'ana mukabirus shaut, karena pengeras suara, maka yusma'u bi an-nida'u, maka jadi alat yang menyebabkan adzan itu terdengar meskipun min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh. Maka yang jadi tolak ukur adalah adzan biasa, itu adzannya, adzan mulut dan suasana tenang. Maka seandainya orang itu berada di tempat posisi dia dalam keadaan demikian, tidak ada bangunan, tidak ada apa, atau bukan bangunan kedap suara namun masih tembus suara, kemudian ada adzan dengan adzan biasa, adzan mulut, apakah kira-kira dengar? Maka jika kira-kira dengar, maka itulah yang wajib untuk hadir. Jika kira-kira itu tidak dengar karena posisinya anggap saja 5 kilo dari sumber adzan, ya, maka dia tidak berkewajiban untuk hadir. Oleh karena itu, maka misalnya saya pernah ditanya tentang orang yang berada di Eropa atau Jepang atau tempat yang lain, dia sampaikan bahasanya posisi dia dengan masjid itu jauh. Ada masjid dari tempat dia itu perjalanan 3 jam lamanya. Nah, maka apakah saya berkeharusan untuk kemudian naik apa semacam kereta bawah tanah, kereta cepat di Jepang, ne, untuk kemudian perjalanan 3 jam untuk kemudian untuk sholat Jumat di masjid tersebut. Kalau tidak ada masjid, tidak ada tempat sholat, maka jawabannya tidak perlu. Anda cukup sholat duhur di rumah. Ya, tidak ada keharusan untuk harus safar, ya, 3 jam atau bahkan 1 jam. Kalau pakai kereta cepat kan 1 jam kan ya sudah beratus-ratus kilo, maka tidak ada keharusan untuk memaksakan diri untuk hadir ke masjid tersebut. Maka tolak ukurnya adalah suasana tenang, kemudian adzan biasa, dan adzannya adalah adzan suara orang yang lantang dan berada di tempat yang tinggi. Dan sebelumnya tolak ukur ini dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i di kitab Al-Um, sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi di kitabnya Tafsir Qurtubi. Berkenaan dengan surat Al-Jumat ayat yang ke-9 di Tafsir Qurtubi. Berkenaan dengan ayat wa idza nutiya lis-salati, kata Al-Qurtubi, yahtasu bi wujubil jum'ah al-qarib alladhi yasma'u nida. Maka orang yang terkena kewajiban salat Jumat dan hadir untuk salat Jumat adalah orang yang dekat, yaitu orang yang mendengar adzan. Amal ba'idud dar alladhi yasma'u nida fala yadkhulu tahtal khitab. Adapun orang yang rumahnya memang betul-betul jauh dari sumber adzan, ya 3 kilo, 5 kilo dari masjid, karena dia tinggal di pelosok atau bahkan dia tinggal di hutan, mesnya di hutan, masjid itu 3 kilo dari tempat dia berada, maka jadi adalah orang yang tidak mendengar azan, maka tidak termasuk dalam perintah untuk menghadir sholat Jumat. Nah, tentang tolak ukur dekat, maka yang jelas dari ayat kita simpulkan dekat, orang dekat wajib datang. Nah, tolak ukur dekatnya itu seberapa? Maka Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Anas mengatakan tajibul jum'atu alaman fil misr ala sittati amyal. Orang yang di daerah perkampungan, orang yang tinggal di daerah perkampungan, maka jika dia adalah di radius 6 mil dari sumber azan, wajib baginya untuk hadir. Sedangkan Rabi'ah, yaitu Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik, mengatakan arba'atu amyal, 4 mil dari sumber adzan, jika dia adalah tinggal di perkampungan, wajib hadir. Sedangkan Imam Malik dan Lais Ibn Sa'ad mengatakan salat 1 amyal, 3 mil. Maka beliau-beliau pakai ukuran. Rabi'atul Ra'i pakai jarak. Ya, pakai jarak. Imam Malik juga pakai jarak. Kemudian yang pertama tadi ada sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas juga pakai jarak. Sedangkan yang pakai kemudian tolak ukur mendengar dengan yang tadi yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin adalah Al-Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, sedangkan Syafi'i mengatakan di kitabnya Al-Um, i'tibaru sama'il adhan, tolak ukur mendengar adhan, ayakunal mu'adhinu sayyitan, dalam manakala muadzin adalah orang yang suaranya lantang, wal aswatu hadiah, dan adzan ketika itu dalam keadaan suasana kota, suasana kampung itu tenang suaranya. Artinya tolak ukurnya adalah subuh. Tolak ukurnya itu adzan subuh, bukan adzan duhur. Terus ada hiruk pikuk kendaraan dan sebagainya, maka ya boleh jadi dekat jadinya tidak dengar. Maka tolak ukur ketika tidak ada suara apa-apa kecuali suaranya muadzin. Warihu sakinah, dan angin tenang, tidak ada angin ribut. Wal mauqiful muadzin inda suril baladi, dan posisi muadzin itu di atas, kalau ini adalah di atas tembok benteng kota atau kampung tersebut, maka di atas tempat yang tinggi. Maka kalau tolak ukur dari Al-Imam Syafi'i, siapa yang berada di satu tempat? Siapa saja yang berada di satu tempat, dan jika di tempat tersebut dia mendengar suara muadzin yang suaranya lantang, kemudian tidak ada polusi suara, dan tidak ada kemudian keributan angin, yang jelas tidak ada polusi suara, dan dia berada di tempat yang tinggi, seandainya dia di posisi itu dia dengar, maka dia wajib hadir. Namun kata para ulama Malikiyah, ini menguatkan perkataan imamnya mengatakan 3 mil. Kala ulama una, para ulama kami, karena penulis tafsir Qutubi itu madhabnya Maliki, maka ulama kami artinya Malikiyah. Kala ulama una, maka para ulama kami mengatakan, yaitu para ulama yang bermadhab Maliki mengatakan, wasautu idha kana mani'an, wannasu fi hudu'in wasukunin, jika suara itu lantang, dan keadaan suasana masyarakat itu tenang dan tenang, tidak ada angin, tidak ada keributan, tidak ada kemudian polusi suara, fa'aqsa sama'i saut salah satu amyal, maka maksimal radio suara muadzin itu 3 mil. Nah, itu 3 mil dari posisinya. Ya, maka maka menanggapi perkataan Syafi'i dan dikaitkan dengan perkataan Imam Malik yang mengatakan ukurannya 3 mil, maka kata para ulama Syafi'i, ya ini tidak bertentangan, karena ya maksimal suara muadzin, suasanya tenang, dia suaranya lantang di tempat yang tinggi, itu juga radius 3 mil. Ya sudah, ketemu dengan sejalan dengan perkataan Imam Malik. Yang tolak ukurnya adalah radius 3 mil dari masjid. Demikian juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, beliau mengatakan salat Jumat wajib atas alaman sami'an nida, atas siapa saja yang mendengar suara adzan. Kemudian pandangan yang lain ada di pandangan dari Al-Imam Abu Hanifah wa qala Abu Hanifah wa ashabu, sedangkan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah mengatakan tajibu alaman fil misr. Ya, salat Jumat itu menjadi kewajiban semua orang yang ada di kampung tersebut, di kampung yang di situ ada masjid Jumat. Ada di situ masjid diselenggar salat Jumat. Semua yang ada di kampung tersebut wajib sholat ketika itu masjidnya cuma satu. Ini kampungnya luas, masjidnya cuma satu. Boleh jadi kampungnya itu kemudian 10 hektar, masjidnya cuma satu. Misalnya, maka semua yang tinggal di pemukiman tersebut wajib datang ke masjid. Sami'an nida' aw lam yasma', baik dengar adzan ataupun tidak dengar adzan. Wala tajibu ala man huwa khairujil misr, dan tidak wajib atas orang yang di luar perkampungan tinggalnya meskipun dia mendengar adzan. Itu perkataan Imam Abu Hanifah. Dan diriwayatkan dari Rabi'atul Ra'i, beliau mengatakan bahasanya salat Jumat wajib atas orang yang mendengar adzan, wa khoja min baitihi masyian, kemudian dia keluar dari rumahnya sambil jalan kaki, atruka sholat, maka dia tidak ketinggalan sholat. Sampai di sana, ya imam belum salam. Maka kalau Rabi'atul Ra'i di satu riwayat, kalau tadi 4 mil, ya, tadi 4 mil, kalau di versi yang lain beliau mengatakan kira-kira dengar adzan yang kemudian sejak kemudian pertama kali dia dengar adzan Allah Akbar, Allah Akbar, dia kemudian langsung keluar dari rumahnya, jalan ke tempat ke masjid, dan sampai sana dia tidak, dan jamaah itu belum bubar. Itu yang wajib untuk datang. Dan dilihatkan dari Az-Zuhri, ulama tabi'in mengatakan anna tajibu alaihi idza sami'an nida, salat Jumat itu wajib jika mendengar adzan. Ya, maka salat Jumat tolak ukurnya mendengar adzan berdasarkan ayat Al-Qur'an di surat Al-Jum'ah. Demikian juga salat jamaah statusnya sama, man sami'an nida falam ya'tihi fala salatallahu illa min udhrin. Ya, siapa yang mendengar adzan kemudian tidak datang tanpa udzur, maka tidak ada sholat baginya. Maka tolak ukurnya adalah mendengar. Ya, dan wallahu a'lam, dhabitnya adalah sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i. Dhabitnya adalah sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i. Dan kalau untuk mempermudah, kalau itu berapa ukurannya? Ya, maka bisa mengacu sebagaimana perkataan Imam Malik, kurang lebih radius 3 mil dari sumber adzan. Kemudian mahiyah awqatus salawat, maka apa kapan sajakah waktu sholat lima waktu, dan bagaimanakah kita mengetahui waktu masuknya waktu sholat ketika kita berada di pesawat terbang? Maka jawabannya awqatus salawat, waktu sholat untuk sholat fajar atau sholat subuh sejak terbit fajar sampai terbitnya matahari bazirotan dengan terang. Adapun waktu zuhur sejak zawal isyamsi, gesernya matahari ke barat, zawal artinya mail, condong ke ufuk barat, setelah matahari itu berada di tengah-tengah langit, sampai bayang-bayang benda itu semisal dengan panjang bendanya. Sedangkan salat asar, waktunya itu tiba sejak berakhirnya waktu duhur. Artinya sejak bayang-bayang benda itu sama dengan panjang bendanya sampai tenggelam matahari. Namun tidak diperbolehkan menunda pelaksanaan sholat asar sampai matahari menguning kecuali untuk kondisi darurat, ketiduran atau kelupaan atau orang yang musafir. Ya, pilihannya maka sampai tempat tujuan adalah waktu asar namun sudah mepet. Boleh jadi setengah lima atau jam lima. Mepet. Namun kalau enggak maka cuma bisa sholat di kendaraan dan itu sholat yang tidak normal. Toharohnya tidak normal. Menghadap kiblatnya dan seterusnya. Maka yang lebih baik untuk musafir ini karena ini masih waktu asar meskipun waktu darurat. Lebih baik baginya jamak takhir. Meskipun itu waktu darurat. Sampai sana jam 5 sore. Tidak apa-apa. Karena ini kondisinya kondisi darurat. Dan ini diperbolehkan sholat asar di ketika matahari sudah menguning untuk kondisi darurat. Dan ini darurat. Kemudian maghrib, maka waktunya dari tenggelamnya matahari sampai menghilangnya mendung merah yang kadarnya kurang lebih 1,5 jam, yazidu ahyanan terkadang lebih, aw yangkus terkadang kurang. Sedangkan waktu isya, maka sejak berakhirnya waktu salat maghrib sampai separuh malam menurut pendapat yang paling kuat. Walahada, maka berdasarkan pendapat ini, fanisful laili al-akhar, maka separuh malam yang kedua bukan waktu untuk sholat isya. Sebagaimana sejak terbit matahari sampai zawal, sampai gesernya matahari ke barat, bukanlah waktu untuk sholat fardu. Dan yang dimaksud dengan separuh malam adalah waktu maghrib sampai subuh dibagi dua. Itu yang dimaksud separuh malam. Boleh jadi jam 11, boleh jadi jam 11.15, boleh jadi setengah 12 malam. Maka dalam Islam separuh malam itu bukan jam 24.00, yang ini separuh malam tanpa dasar. Gak ada dasarnya ini separuh malam dari mana. Namun separuh malam dalam ajaran Islam ukurannya jelas. Ini separuh antara waktu tenggelamnya matahari sampai waktu mulai terbitnya atau mulai pagi itu tiba dengan terbitnya fajar. Fayurafu hadha, maka waktu sholat itu diketahui dengan tanda-tanda yang telah saya sampaikan, alati wasoftuha, wa yurafu kadalik, jika demikian juga bisa diketahui dengan taukid, dengan penanggalan yang dipakai fil waktil hadir di masa ini, yang kita jumpai fi ba'di saat di sebagian jam. Maka di zaman beliau mungkin ada sebagian jam itu sudah bisa disesuaikan dengan waktu sholat. Kemudian beliau nyebutkan merek kasaatil asr. Ada merek jam yang nama mereknya adalah al asr. Maka di situ kemudian ada indikator kalau duhur tiba atau kemudian asar tiba, boleh jadi indikatornya adzan. Maka bisa pakai jam yang jam itu telah diberi alat sehingga telah diberi program sedemikian rupa sehingga mengingatkan kalau waktu sholat telah tiba. Wa kadzalika, demikian juga bitaqwim, bisa dengan takwim, dengan kalender, dengan jadwal, dengan melihat jadwal sholat. Takwim jamak dari takwim. Takwim itu kalender atau jadwal, kalender secara umum penanggalan itu disebut takwim. Atau kemudian bahasa kita jadwal sholat. Namun karena kalau di Arab Saudi, di kalender itu pasti ada jadwal sholat. Maka beliau katakan, bisa pakai takwim, bisa pakai kalender. Ya, karena kalender Umul Qura, kalendernya Saudi, itu di situ itu ada, karena itu ada waktu sholatnya, ada jadwal waktu sholat harian. Ya, karena kalender Umul Qura itu secara umum modelnya lembaran. Ini, hari ini tanggal, misalnya Ramadan tanggal 5. Ramadan tanggal 5, itu satu lembar. Kemudian di situ ada subuh jam berapa, zuhur jam berapa, sampai isya jam berapa. Nanti kalau kemudian tanggal 6 Ramadan, maka tanggal 5 tadi disobek. Ya, disobek, nanti kemudian tanggal 6 Ramadan. Nanti ada jadwalnya subuh sekian, zuhur sekian. Maka di setiap harinya di kalender itu ada jadwal sholat. Ya, setiap harinya ada jadwal sholat. Jadi enggak kemudian apa? Kemudian kecil-kecil, kemudian harus melotot di enggak. Kemudian apa hukum orang yang mengerjakan sholat 5 waktu di negeri kafir namun ala hisab mengikuti jadwal sholat di Arab Saudi? Padahal dia di Inggris, padahal dia di Amerika. Dan apa hukum sholat sebelum waktunya tiba? Maka orang yang mengerjakan sholat 5 waktu di negeri kafir mengikuti jadwal sholat Arab Saudi, maka dia akhto'a khoto'an kabiron. Dia telah melakukan kesalahan sangat besar. Kecuali jika negeri kafir tersebut, kita katakan adalah posisinya dekat dengan mamlakah, dengan Arab Saudi. Artinya, layak juga waktu sholati, waktu sholat itu belumlah keluar. Ingkana syarqan anil mamlakah, jika posisinya di sebelah timur Arab Saudi. Au yakunu qad dakhala waktu sholati, atau memang waktu sholat setempat itu telah tiba, jika posisinya adalah di sebelah barat mamlakah Arabiyah Saudiyah. Amma idza kana yakhuju waqtu sholati fil mamlakah, adapun jika waktu sholat di Arab Saudi itu telah berakhir sebelum tibanya waktu sholat di negeri tersebut, fa inna idza shalla fiha, maka jika dia sholat di tempat tersebut dengan keadaan mengikuti kalender dan jadwal mamlakah, maka berarti dia sholat sebelum waktunya. Dan jika dia sholat sebelum waktunya, maka tidak ada sholat baginya. Ingat firman Allah Ta'ala, sunnya sholat itu alal mu'minina kitaban mauquta, kewajiban orang-orang yang beriman, kitaban satu kewajiban, mauquta yang telah ditetapkan waktunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan waktu-waktu sholat dengan sabdanya, waktu zuhur, jika matahari geser ke barat, ya, sampai bayang-bayang orang itu sebagaimana tinggi orang tersebut, selama belum tiba waktu asar. Dan waktu asar dengan berakhirnya waktu duhur sampai menguningnya matahari. Dan waktu maghrib sampai hilangnya maghrib, syafak, menghilangnya awan, yaitu awan merah. Dan waktu isya ila nisfil lailil awsat, sampai tibanya separuh malam. Dan waktu sholat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Maka ini hadis ini diriatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ini dalil untuk perkataan beliau yang tadi telah kita baca, sholat isya itu cuma sampai separuh malam. Dan setelah separuh malam yang kedua, maka waktu isya sudah berakhir. Namun perlu diketahui ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan ini pendapat yang beliau rajihkan, yang beliau pilih dalam masalah ini, dengan menghormati siapa saja yang mengambil pendapat yang berbeda, karena melihat pendapat tersebutlah yang lebih kuat dalilnya. Kemudian tentang waktu sholat asar, ada hadis yang mengatakan waktunya cuma sampai ketika matahari menguning, boleh jadi itu sekitar setengah limaan. Dan hadis tersebut adalah hadis yang baru saja kita baca, riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Namun terdapat hadis yang mengatakan waktu sholat asar adalah sampai sebelum matahari tenggelam. Dan dua hadis ini dikompromikan dengan kompromi yang tadi telah kita baca, yaitu pada dasarnya tidak boleh sholat asar ketika matahari menguning, ketika kita dalam kondisi longgar. Matahari sholat asar di waktu menguning hanya boleh dalam kondisi darurat, oleh orang yang ketiduran, kelupaan, atau karena darurat safar, atau karena darurat yang lainnya. Itu kompromi dari dua jenis hadis masalah waktu sholat asar. Maka untuk orang yang longgar, cuma duduk-duduk, orang yang tidak ada aktivitas yang penting, aktivitasnya pun bisa ditinggalkan dan tidak masalah, ya, maka wajib sholat asarnya sebelum matahari menguning. Dan untuk orang yang longgar, kok sholat asar ketika matahari telah menguning, Nabi sebut sebagai sholatnya orang munafik. Wakadzalika, demikian juga orang yang menunda sholat dari waktunya secara sengaja sampai waktunya berakhir, maka tidak ada sholat baginya. Sholatnya teranggap bukan sholat, mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami ajarkan, amal ibadah yang tidak kami ajarkan, maka itu adalah amal yang tertolak. Dan sholat duhur setelah waktu duhur berakhir adalah amal ibadah yang tidak pernah Nabi ajarkan, maka tertolak. Waminan maklum, dan satu yang telah diketahui bagi setiap orang, bahasanya orang yang berpuasa, ya, bahasanya orang-orang yang berpuasa di negerinya, dan itu boleh jadi di Eropa, mereka tidaklah berpuasa mengikuti waktu Arab Saudi, namun berpuasa mengikuti terbit fajar dan tenggelamnya matahari di negeri tersebut. Maka demikian juga sholat. Maka beliau bantah orang yang punya tolak ukurnya harus Saudi. Kalau kamu puasa di situ, puasanya kemudian tenggelam sama terbit fajar ikut Arab Saudi. Enggak kan? Kalau enggak ya sama, ini masalah sholat juga demikian. Maka ngikuti tenggelam dan terbit fajar dan tenggelam matahari di tempat tersebut. Kemudian ahyanan terkadang, ya kok terjadi waktu iqla. Kalau pesawat naik itu apa namanya? Take off ya. Iqla bahasa Arabnya. Waktu iqla, waktu take off pesawat, au hubut atau landing, itu waktu sholatil fajri. Take off-nya pas waktu subuh. Atau landing pas waktu subuh. Wa fi halatin tari'ah, halatin tari'ah itu emergency, kondisi emergency. Ya, tari'ah jamaknya tawari'. Kalau di rumah sakit Saudi, UGD itu tulisannya tawari'. Tawari', itu artinya ruang emergency. Bagian emergency. Fi halatin tari'ah, dalam kondisi emergency, kondisi-kondisi gawat. Natar, kami terpaksa untuk menunda sholat sampai waktunya berakhir karena kami tidak mampu untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Apa hukumnya? Maka beliau katakan, jika tidak mungkin melaksanakan sholat, memang betul-betul tidak mungkin melaksanakan sholat, bihai atiha, dengan tata cara normal, maka tetap sholat bil qalbi, meskipun dengan hati. Karena tidaklah boleh mengakhirkan sholat sehingga waktunya berakhir. Lakin idakana tujma, akan tapi jika bisa dijamak kepada sholat setelahnya, maka tentu masalahnya gampang. Yakni artinya, lau sodafa, seandainya bertepatan dengan waktu duhur, maka bisa ditunda ke waktu asar. Jika bertepatan dengan waktu maghrib, maka bisa ditunda, diundurkan sampai waktu isya. Akan tapi jika tidak bisa dijamak, semacam misalnya seandainya hal tersebut ada di waktu asar atau di waktu isya atau di waktu sholat subuh, maka ketika kondisi mengharuskan kita tidak bisa sholat sebagaimana biasa, namun harus mengendalikan pesawat karena kondisinya kondisi gawat, dan boleh jadi pokoknya ringkasnya adalah kondisi yang tidak memungkinkan, fahadi tusalliha, maka Anda tetap harus sholat walau biqalbika, meskipun sholatnya dengan hati. Walatu akhiruha, tidak boleh ditunda sampai waktunya berakhir. Dan sholat dengan hati di sini sah. Karena inilah maksimal kemampuan yang kita miliki. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kalian. Kemudian fi rahalati tawilah dalam perjalanan yang panjang. Alati kota Samiru yang boleh jadi perjalanan tersebut berlangsung qorobata kurang lebih 12 jam lamanya. Maka untuk sebuah pesawat dipasang, maka dipasang tokimani minat tayaraini. Maka ada dua pasang pilot dan kopilot. Fayakumu al-awal, maka ada dua orang untuk perjalanan panjang. Maksudnya dua pasang di sini berarti dua orang. Dua orang pilot. Fayakumu al-awal, maka pilot pertama mengendalikan pesawat ila nisul masafah. Sampai kurang lebih separuh perjalanan. Takriban kurang lebih. Wayakhudhu at-taqim atsani, dan pasangan pilot ini, orang yang kedua, ketika orang yang pertama itu kerja, ya, kegiatan dia adalah mengambil qistan min ar-rahah, satu bagian dari istirahat. Maka ya, kewajibannya adalah aktivitasnya adalah tidur atau ya istirahat. Istirahatnya binaum dengan tidur, asna adalika ketika di tengah-tengah orang yang pertama sedang kerja. Istidadan dalam rangka persiapan di takmilati rahlah untuk menyempurnakan perjalanan setelah sudah sampai separuh jalan. Faisadifu, maka bertepatan di musim dingin, ba'da ikla'i ta'ira, setelah take off-nya pesawat, 2 jam atau 3 jam, takriban kurang lebih, matahari terbit. Sehingga at-taqim tsani, orang yang kedua, pilot yang kedua, kalau dia melakukan aktivitas normalnya, yaitu tidur, maka dia kehilangan waktu sholat subuh. Famal hukmu, maka apa hukumnya? Ilman, perlu diketahui, jika pilot yang kedua ini bangun dari tidurnya atau tidak tidur, boleh jadi dia tidak bisa tidur untuk kali berikutnya. Yang dampaknya dia tidak bisa mengambil bagian yang cukup dari istirahat. Fama huwa hal, maka apa solusi untuk halu hadil muskilah? Kalau hilun itu halal, kalau halu itu solusi. Fama huwa halu hadil muskilah, maka apa solusi problem ini min wajhati syar'i, dari sisi syariat? Maka jawaban beliau, jika mereka tidur sebelum masuknya waktu sholat, maka mungkin dibangunkan pada saat tibanya waktu sholat, dan aku pandang ini tidak ada masalah. Wa ara, dan aku berpandangan law annau yasulu tansik, seandainya ada tansik, ada koordinasi. Idza amkana, jika memungkinkan, maka itu lebih baik. Biasa yakunu istiqadhi haula, di mana bangunnya mereka, bangunnya pilot yang kedua, inda dukhulil waqti, manakala waktu telah tiba. Walakin, akan tetapi sebagaimana terdapat dalam teks as-soal pertanyaan, qad la yakunul farqu, tidak ada perbedaan kecuali, tidak ada jeda kecuali cuma 2 jam saja. Fa'ar, maka aku berpandangan bahasanya perkataan mereka, bahasanya tidak mungkin kami untuk beristirahat, tidak memungkinkan kami untuk beristirahat, itu layu barir, tidak membenarkan, tidak bisa membenarkan perbuatan mereka menunda sholat sampai waktunya berakhir. Tidak boleh tidak harus sholat pada waktunya. Dan mereka jika melakukan hal ini dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membantunya. Ya, meskipun belum istirahat cukup, namun jika karena tidak bisa istirahat itu karena alasan sholat, dan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu. Allah akan bantu dan Allah akan mudahkan. Karena Allah taala berfirman dalam kitabnya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Kemudian 3 tahun yang lewat, kuntula usalli mutlaqan, aku sama sekali tidak sholat. Dan aku berada dalam derajat yang sangat besar, minatahalul al-khuluki, dalam dekadensi moral, dekadensi akhlak, artinya orang bejat. Dulu aku orang bejat, dan pas waktu orang, boleh jadi ada orang bejat namun masih sholat, ini bejat dan tidak sholat. Wa qariban jidan, dan belum lama, manallahu alayya bitaubah. Ini pilot bejat dulunya. Allah memberikan nikmat kepada aku dengan taubat. Dan aku berharapnya ada taubat yang nasuha, taubat yang tulus. Maka aku mulai sholat di masjid secara berjamaah. Dan aku tinggalkan segala sesuatu yang yakhdis, yang merusak agama. Ayo musuh menyentuh dalam artian merusak akhlak dan perilakuku. Famalam usallihi, maka bagaimanakah dengan maka sholat yang tidak aku kerjakan selama 3 tahun yang lewat, apakah perlu aku qadha dan bagaimanakah caranya? Maka jawabannya tidak perlu, tidak ada qadha, tidak ada kewajiban qadha atas Anda untuk sholat yang telah lewat, 3 tahun yang lewat tersebut dengan 2 alasan. Alasan yang pertama, meninggalkan sholat adalah kemurtadan. Maka dengannya, dengan meninggalkan sholat seorang itu kafir menurut pendapat yang paling kuat. Itulah pendapat yang didukung oleh Nas, Quran, dan Sunnah. Wa ala hada, maka berdasarkan ini, maka kembalinya Anda kepada Islam, itu menghapus dosa Anda sebelumnya, dosa Anda saat murtad. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal, katakanlah lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, baik kafir asli ataupun kafir murtad, yang tahu jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka akan diampunilah dosa-dosanya mereka yang telah lewat. Kemudian penjelasan yang kedua adalah dari sisi kaidah usuliyah, kaidah usul fikih. Siapa meninggalkan satu ibadah yang mu'akotah, ibadah yang ada batas awal dan akhirnya, hatta khuruji waktiha, sampai waktunya berakhir tanpa udzur syar'i, ya, semacam contoh ibadah yang ada waktu awal dan waktu akhirnya adalah sholat, kemudian puasa, kemudian tobat, maka dia tidaklah wajib mengqadha apa yang telah dia tinggalkan. Ya, maka satu ibadah yang ada waktu awal sampai akhirnya, jika ditinggalkan sampai waktu akhirnya itu berakhir, maka tidak bisa diqadha, kecuali jika terdapat dalil yang mengharuskan qadha. Dan dalam hal ini tidak terdapat dalil yang mengharuskan qadha. Karena ibadah yang mu'akotah yang telah ditentukan waktu awal dan akhirnya, itu muhaddatun, telah ditentukan dari pihak syariat. Pihak diawalin, batas awal, wa akhir, dan batas akhir. Dan kalau batas akhirnya ditinggalkan, kemudian berakhir, ya sudah, maka selesai. Tidak bisa diqadha, tidak bisa dikerjakan, kecuali terdapat dalil yang mengatakan bisa diqadha. Dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, siapa yang melakukan amal yang tidak kami tuntunkan, maka itu amal yang tertolak. Dan sholat setelah waktunya berakhir adalah amal yang tidak pernah Nabi tuntunkan, berarti tertolak. Wala yaridu ala mislihada, yaridu pakai tanpa tasdid. Wala yaridu, dan tidaklah bisa disanggah perkataan di atas, penjelasan di atas dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lupa sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Anas. Dan tidak bisa disanggah dengan firman Allah Ta'ala tentang masalah puasa. Siapa yang sakit atau bepergian, kemudian tidak puasa, maka diqadha dengan bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Kenapa penjelasan di atas tidak bisa disanggah? Tidak bisa disanggah dengan alasan-alasan tadi. Li'ana ta'khir huna li'udrin. Karena penundaan ibadah di sini karena uzur, uzurnya lupa atau uzurnya sakit, uzurnya karena safar. Wa qada'ul ma'dzur, dan ketika orang yang punya uzur itu mengqada' ibadah yang menjadi kewajibannya ba'dal waqti, setelah waktunya berakhir, maka itu kal ada. Statusnya sebagaimana mengerjakan sholat pada waktunya. Itu sama dengan mengerjakan pada waktunya dalam pahala dan ganjaran. Maka kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, Anda tidak punya kewajiban untuk mengqadha apa yang Anda tinggalkan berupa berbagai macam kewajiban selama rentang waktu 3 tahun yang telah Anda sebutkan. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan sore hari ini, pertanyaan yang ke-41, apa hukum orang yang meninggalkan satu sholat saja, satu sholat fardu dengan sengaja, dan apa yang menjadi kewajibannya? Maka di sini Ibnu Taimin mengatakan wa kafirun murtadun. Orang yang meninggalkan satu waktu, misalnya sholat fajar, ya dengan sengaja, beliau katakan dia dan sengaja dia biarkan waktunya berlalu, ya karena dia lebih sayang nonton bola atau yang lainnya, ya maka dia murtad karenanya. Status hukumnya sebagaimana orang Yahudi, Nasrani dan musyrik, dan kewajibannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan jawaban beliau ini, maka jawaban beliau ini khilaful masyhur dari beliau. Yang terkenal dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, pendapat beliau tentang siapa itu tariku shalah adalah orang yang meninggalkan semua salat secara total. Atau meninggalkan mayoritas salat sehingga salatnya itu sangat sedikit, sehingga sedikitnya dianggap seakan-akan tidak ada. Ya, namun kalau di sini pendapat beliau berbeda yang masyhur dari apa yang menjadi pendapat beliau, beliau katakan cukup satu sholat saja, jika ditinggalkan secara sengaja maka itu telah memurtadkan. Dan pendapat dan Syaikh Ibnu Utsaimin di sini sama dengan pendapat gurunya Syaikh Ibnu Baz dalam masalah ini. Kalau Syaikh Ibnu Baz memang pendapat resmi beliau, pendapat beliau siapa yang meninggalkan sholat satu sholat secara sengaja murtad, asalkan itu sengaja, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, namun dalam keadaan melek, dalam keadaan ingat. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan sore hari ini. Namun sebelum kita akhiri, ada ralat berkaitan dengan penjelasan kemarin yang saya sampaikan tentang taukid zawali. Maka taukid itu ada dua macam, ada taukid zawali dan ada taukid hurubi. Nah, yang kemudian adapun taukid zawali itu adalah jam sebagaimana yang kita kenal saat ini, itu namanya taukid zawali. Maka jam 12-nya itu di tengah-tengah siang. Adapun taukid hurubi, maka itu jam 12-nya adalah di akhir siang. Ya, itu yang kemudian kaedah jamnya adalah dari terbit matahari sampai tenggelam matahari dibagi 12. Nah, itu disebut taukid hurubi dan itu yang dipakai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arudawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.